يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طيب زكي دبجة زكي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن هذه الأرواح الشيطانية الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليه ذلك الكتاب، ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين. Gimana Zaki bacanya? والشياطين، فيظنون ذلك من كرامة الأولياء، وإنما هو من الأحوال الشيطانية. وأعرف من هؤلاء أعدادا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السراق بجعل يجعل له من الناس أو بعطيتهم بعطائي يؤتونه يؤتونه إذا دل على سرقتهم ونحو ذلك. طيب، bukan sarakat, sarikatihim. Ya, perhatikan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, ya, wa min hadihil arwah syaitaniyah, dan diantara roh-roh setan ini, ya, alladhi yaz'umu sahibul futuhat, yang diklaim oleh penulis buku Al-Futuhat, siapa itu namanya? Ibnu Arabi. Ya, diklaim annahu ulqiya ilaihi dzalikal kitab. Dia diklaim bahwasanya roh-roh setan itu, dia mengaku diberikan kitab-kitab itu. Ya, dia diberikan kitab-kitab itu. Ulqiya ilaihi dzalikal kitab atau alqa ilaihi dzalikal kitab. Nah, ya. Dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Fauzan, ya, sahibul futuhat yaitu Ibnu Arabi, ya, dia punya muallaf, punya karya tulis namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Sedangkan akhir karya beliau namanya Fususul Hikam. Ya, yang kedua kitab itu, ya, berisi tentang kesesatan, ilhad. Ya, dia mengklaim bahwasanya kitab itu diberikan kepadanya. Ya, diberikan. Dia menyangka ada dapat wangsit dari malaikat. Kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, sahih annahu ulqiya ilaih, lakin man alladhi alqahu ilaih? Asy-syaitan alqahu ilaih. Kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, ngantuk ya? Paris. Enggak. Memang benar ada yang memberikan kitab itu kepadanya. Tapi siapa yang memberikan? Setan. Ya, setan. Bahwa yasum annahu ja'ahu at. Sementara dia mengklaim yang datang kepada dia adalah salah satu malaikat. Atahul kitab, yang memberikan pada dia kitab tersebut. Ya. Wa qala innal ladzi ja'ahu ar-rasul. Ya, kata si Ibn Arabi, itu yang datang kepada saya itu juga yang datang kepada Rasul. Ya, padahal yang memberikan dia kitab tersebut ya, atau yang memberikan dia inspirasi untuk menulis kitab tersebut adalah setan. Ya, adalah setan. Wa li hadha yadhkur anwa'an. Ya. Siapa itu? Bantuin di bukan Paris. Assalamualaikum. Oleh karena itu dia menyebutkan berbagai sejumlah anwa'an minal khalawat, minal khalawat. Berbagai khalwah, bersemedi, ritual menyepi. Bita'amin muayyanin. Dia menyebutkan sejumlah ritual bersemedi dengan menyajikan makanan tertentu, wasyai'in muayyanin, dengan kondisi tertentu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini diantara kebiasaan orang-orang sufi. Mereka itu biasa menyepi, menyendiri, bermeditasi, menjauhi manusia, dalam khalwat, dalam meditasi ayaman beberapa hari. La ya'kulun, la yashrabun. Mereka enggak makan minum. Kalaupun makan minum, kecuali yang pakai putih-putih, nasi putih, air putih. Boleh enggak makan rendang? Rendang putih kalau ada pun. Enggak boleh, karena kan rendang daging merah. Nah, dia makan yang mutih-mutih aja. Nah, ini Allah musta'an. Supaya kenapa katanya? Supaya nanti, kata Syekh Shalih Fauzan, nanti sampai nanti suci jiwa dia. Suci jiwa dia. Nah, ini mereka terinspirasi oleh menyendirinya Rasulullah SAW di Gua Hira. Padahal mereka itu salah. Rasulullah bermeditasi, menyendiri di Gua Hira, beribadah pada Allah, karena menghindari kesyirikan, kebobrokan orang-orang musyrikin Arab. Dan saat itu belum ada syariat tertentu bagaimana cara yang mengatur Rasulullah SAW untuk beribadah. Setelah Rasul turun wahyu di situ, Rasul pulang, menggigil, kemudian itu diangkat jadi nabi. Ya, menggigil, kemudian turun lagi ayat, ngadu ke istrinya, istrinya memberikan motivasi. Ya. Kemudian turun ayat, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Turun ayat mengangkat beliau menjadi rasul. Wahai orang-orang yang muslim, bangun, berilah peringatan. Ya. Selepas itu rasul berdakwah. Ya. Kemudian ayat turun lagi tasyri'. Itu di pelajaran kita tuh tarikh tasyri'. Nah, setelah itu selama 13 tahun di Mekah, beliau tidak pernah ke Gua Hira lagi, bermeditasi lagi, menyendiri lagi, enggak ada. Beliau hijrah ke Madinah 10 tahun. Di tahun ke-10 beliau ke Mekah, Fathul Mekah, Hajjatul Wada. Beliau pun enggak datang ke Gua Hira lagi. Dan beliau enggak pernah datang ke gua, ke rumah, ke apa, suluk-sulukan, enggak pernah menyendiri kayak begitu. Baik di Mekah maupun Madinah. Maka berakhir era menyendiri kayak begitu. Maka sufi ngaco. Makanya ada program, namanya program suluk 40 hari. Ya. Di Padang, di Aceh banyak kayak begitu. Ya, orang Padang nyebutnya suluak. Ya. Suluak. Di Aceh begitu juga, di kota-kota sufi. Ya. Misal di Tapak Tuan, di Melaboh, ya. Saya pernah ke Melaboh, ada bacaan selamat datang di kota tasawuf, masyaallah. Di kota tasawuf. Di kota tasawuf, masyaallah. Dan ternyata banyak pondok-pondok kayak begitu. Ya. Kalau bulan Ramadan mereka itu udah masuk ke kamar zikir dari pagi sampai membuka. Ya, ntar ya udah nggak ada aktivitas sholat berjamaah, nggak ada, macam nggak ada. Ya, dan di sebagian pondok jamaah tablik juga ada yang kena kayak begini. Ya, di Temboro, ya Temboro Magetan sono, ya pesantren Al-Fattah. Nah, itu juga ada program suluk. Ya. Bahkan zaman tabrik khusus di Temboro ada namanya suluk khuruj 40 hari, 10 hari. Bukan khuruj, bukan ke rumah-rumah orang, tapi suluk. Suluk zikir di situ. Nanti ada mursyidnya. Ya, yang membimbing baca apa aja. Ya. Ya, ada teman saya yang ikut katanya pas dia zikir lagi ribuan kali itu dari keberapa. Ya, saking khusyuknya dia terangkat lagi duduk bersila, tiba-tiba dia secara sadar enggak mimpi, dia itu betul-betul merasakan dia itu terangkat. Jadi dia enggak duduk di lantai lagi. Hah? Dia enggak duduk di lantai lagi. Udah enggak duduk di lantai lagi. Ini bodoh ini. Padahal dia kata sama jin, susah amat. Nalarnya, kan jin gak ngeliat jin, ya apa, dia gak ngeliat jin. Ya, ya biar setan semakin, biar setan, apa namanya, diangkat sama jin, biar dia semakin ya, sesat gitu kan. Dia, wah ini udah level ma'rifat ini. Dah hakikat kalau begini. Nah. Ya, barakallahu fiik. Nah. Tapi barakallah. Nah, mana lagi berikut? Wahada, dan yang seperti ini mimma taftahu li sahibiha ittisalan bil jinni wa syayatin, bukan? Ya. Cara seperti ini itu sarana untuk ittisal. Untuk menjalin hubungan komunikasi dengan jin dan setan. Nah, udah. Itu nanti akan ada penampakan jin setan memberikan ijazah kepada dia. Ya. Ah udah kayak gitu aja udah. Ya. Udah seperti itu. Kalau dia kiai, nanti dia pun akan ngajarin ke santri-santrinya. Sehingga santrinya itu kalau lulus dapat ijazah. Ijazahnya itu bisa cincin, ikat pinggang, keris, ya. Dan amalan-amalan wirid yang kayak begitu, yang tujuannya manggil khodam. Ya, jin kayak begitu. Allah musta'an. Ngeri ya. Ya. Nah, ketika jin datang dia nyangka, "Wah, ini malaikat apa namanya? Jin putih." Nah. Dia menganggap ini ilmu putih, bukan ilmu hitam. Ilmu hitam itu yang mana yang nyantet-nyantet kata dia. Kalau saya cuman menjaga diri, proteksi, pakai jimat aja. Ini ilmu putih gitu. Allah musta'an. Kita kasih tahu ke dia, narkoba juga banyak yang warna putih. Hah? Narkoba juga banyak yang warnanya putih. Bahkan setan, kuntilanak juga ada yang warna putih. Nah itu kuntilanak, sundul bolong, baju putih, nah, semuanya putih. Nah, mukanya putih. Ya, ilmu putih. Nah ini ya. Allah musta'an. Ya. Fayadunnu dzalika min karamatil auliya. Nah, ini celakanya lagi nih. Mereka menyangka ini bagian dari karomah para wali dan dia menganggap diri dia wali. Allah musta'an. Ya. Padahal kata Syekh di sini, ya, wa innama huwa minal ahwal asyaitaniyah. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu dari kondisi yang dibuat oleh setan, ya. Yang dibuat oleh setan. Taibarakalafikum. Nah, kata Syaikh Shalih Fauzan di sini, yadunnu annahu anna alladhi yahsulu lahum min hadhihi al-gharaib annahu min al-gharamat. Ya, nanti mereka menyangka ketika mereka mendapat keanehan seperti ini itu adalah bagian dari karamah. Terus mereka mengklaim lah annahum auliya Allah. Nah. Wal waqi anna hadhihi laysat karamatin wa innama hiya khawariq syaitaniyah. Nah, ini bukan karamah tapi itulah khawariq setan. Ya, kejadian yang di luar kebiasaan yang dialami oleh manusia yang dibuat oleh setan. Ya. Wa annahu ihanatun lahum. Ya. Dan itu sesungguhnya adalah ihanah, penghinaan buat dia dari setan. Alaya di setan liyudillahu. Ya, supaya setan menyesatkan dia. Wa arafu min haula'i adadan. Afwan, bukan arafu ya. Wa a'rifu min haula'i adadan. Ini kata Ibn Taymiyyah. Wa a'rifu. Dan saya mengetahui kata Ibn Taymiyyah, ya, sejumlah orang di antara mereka ada yang kayak begini. Ya. Nah, dijelaskan di sini Syekh Shalal Fauzan, "Asy-syekh ya'rifu min ha'ula'i alladziina ibtalau bi hadhihi al-khalawat wa hadhihi an-nazaghat. Ya'rifu minhum 'adadan fi waqtihi rahimallahu ta'ala." Ya, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengetahui mereka-mereka ini yang ya, yang mereka itu berkhalwat, bersemedi segala macam. Syekh tahu jumlah-jumlah mereka itu. Ya, yang ada di zaman beliau. Ya. Minhum man kana yuhmalu fi fil hawa ila makanin ba'id wa ya'udu. Nah, di antara mereka itu ada yang dibawa terbang oleh setan ke hawa, ke angkasa, menuju tempat yang jauh, lantas balik lagi. Nah, ini bahaya sekali. Ini luar biasa nih. Ya. Jadi ada setan yang di mata dia berkhidmat pada dia, padahal setan itu hendak memudaratkan dia. Mengangkat dia terbang ke udara. Ya. Mengangkat dia berjalan di air. Ya. Menjadikan dia kebal ketika dia dibacok. Ya. Ketika dia mendebus, wah, kuat. Atau menjadikan dia kuat menggigit. Ya. Topeng reok yang beratnya puluhan kilo. Digigit, tahu antum reok. Ya. Itu kan topengnya digigit. Digigit, topengnya itu beratnya berapa? Kalau normal gigi rontok. Ya. Puluhan kilo. Dan penarinya itu enggak akan bisa menggigit kecuali setelah dia kerasukan, kesurupan. Jadi ada dukunnya dulu manggil-manggil, pok, ah udah nari dah. Kesenian katanya. Kesenian. Itu bukan kesenian, kekufuran. Kekufuran. Ya. Itu kekufuran budaya syirik dari kalangan musyrikin. Nah, yang ini dilestarikan. Ya dan billah. Ya. Itu enggak mungkin orang normal bisa gigit topeng reok yang beratnya puluhan kilo. Ya, setelah dia kerasukan baru dia nari-nari. Nah, taib, itu semuanya adalah kerjaan setan. Kerjaan setan. Dan enggak gratis ya, enggak gratis. Setan minta peribadatan dari mereka kepada setan, atau setan minta mereka meninggalkan amalan kebaikan, atau setan minta mereka melakukan hal-hal yang diharamkan, maksiat, zina, minum khamar, atau setan minta mereka istiqomah di atas bid'ah, menjauhi sunnah. Udah itu aja ya, itu aja udah, gak ada yang gratis dari setan, gak ada yang gratis. Nah, kemudian ya, ini Ibnu Taimiyah melihat sendiri di zaman beliau ada orang yang di, kayak begini bermeditasi, amalan-amalan sufi, meninggalkan ya, amalan sunnah, ya, kemudian makan yang putih-putih, akhirnya dia dibawa terbang oleh setan ke angkasa, dibalikin lagi. Dibalikin lagi, subhanallah. Ini terjadi di zaman Ibn Taymiyyah. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan panjang lebar ini. Ya, idza taqarraba ilaihim wa ata'ahum, ya, nah, apabila mereka mendekatkan diri kepada setan, mentaati ya, syarat-syarat setan, maka setan akan berkhidmat kepada dia. Ya. Wasaru, ya, maka jadilah dia terbang fil hawa. Fa yadunun nasu annahu huwa, ya, maka orang-orang akan menyangka bahwasanya dia terbang itu ya dengan sendirinya. Orang-orang akan mengatakan hadhihi karamah. Dia dapat terbang di udara, dia dapat berjalan di air, dapat jalan di lautan, enggak tenggelam. Ya, dia dapat memegang api, memegang bara, jalan di atas bara, wa masbahadadik dan seterusnya. Itu merupakan kerjaan setan. Setan yang ngangkat dia. Setan yang melakukan itu semua. Dengan sebab dia telah melaksanakan apa yang dipersyaratkan oleh setan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Allah taala berfirman, "Wa yawma yuhsyaruhum jami'ah, wa yawma yahsyuruhum jami'ah." Pada suatu hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua. Ya masyarul jinni qad istakthartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal ins. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Dan seterusnya. Baik, lanjut lagi. Wa minhum, dan diantara mereka. Man kana yu'ta. Ya, di antara mereka lagi man kana yu'ta bimal. Ya, man kana yu'ta bimal masrukin tasriquhu syayatinu wa ta'tihi bihi. Dan di antara mereka ini ada yang diberikan uang hasil curian yang dicuri oleh setan lalu diberikan kepadanya. Ya, dia miara tuyul, dia ngepet, ya. Ini semua setan nyuri uang. Setan nyuri uang. Setan masuk ke rumah orang-orang kaya, ya. Diambil duitnya sama setan, diberikan kepada dia. Dan dia mesti ada timbal balik. Ya, timbal baliknya apa? Hah? Yaitu di kayak empat hal tadi aja. Empat hal tadi. Ya. Ya, pokoknya dia memberikan ibadah kepada setan tadi dalam bentuk ibadah semuanya. Atau dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, zina, minum khamar dan yang lainnya. Ya. Bahkan ada yang rela mengorbankan istrinya. Dalam keadaan istri enggak tahu. Ya, jadi ketika dia pergi, setan itu akan menyamar jadi suaminya. Kemudian setan akan meniduri istrinya. Ya. Itu syarat dari setan. Setan akan meniduri istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Atau dia mesti melakukan hal-hal yang diharamkan. Berzina, segala macam. Meninggalkan amalan wajib atau melakukan amalan bid'ah. Itu aja. Ya. Ya. Entah ada tuyul yang mencuri uang, babi ngepet, setan akan memberikan uang kepada dia. Ya. Ini kata Ibnu Taimiyah. Wa minhum man kana yu'ta bi malin masrukin tasriquhu syaitan. Ini dicuri oleh setan. Kalau di Indonesia tuyul, apa lagi? Babi ngepet. Ya. Babi ngepet. Tabarakallahu fikum. Ini jadi udah ada ya di masa Ibnu Taimiyah ya. Hah? Kayak begini ya. Udah ada. Hah? Kan setan biasa nyuri. Ingat enggak jin yang nyuri di Baitul Mal? Nyuri tepung. Ditangkap sama Abu Hurairah. Ditangkap. Subhanallah. Ya, kemudian wa minhum man kanat tadullu ala sariqati bijulin yahsulu lahu minan nas aw bi ata'i yu'tunahu idza dallat ala sariqatihim wa nahwi dhalik. Ya. Di antara mereka juga ada yang ditunjukkan oleh setan mengenai pelaku pencurian. Jadi dia kemalingan. Dia datang ke dukun. Ya, dia datang ke dukun. Ya, dukunnya manggil bermeditasi, manggil jinnya. Jinnya punya syarat. Oh, bisa, kata jinnya. Bisa, saya tunjukkan siapa yang nyuri barang kamu. Tapi dengan imbalan yang diterima dari orang-orang atau dengan imbalan hadiah yang dia bisa menunjukkan siapa pencurinya dan sebagainya. Dan lagi-lagi enggak gratis. Setan juga minta persembahan. Entah dia mandi kembang, ya, di tengah malam, kan ya. Mandi yang namanya mandi itu kan ada namanya, ya, tiga hal, ya, mandi itu tiga hal, mandi wajib, mandi dari janabah, mandi sunnah, ya, mandi kita madzhab Syafi'i, sholat Jumat itu mandi Jumat itu sunnah, ya, mandi sunnah dan mandi yang mubah mandi biasa aja, ya. Ya, badan kita keringetan, udah mandi aja kayak tadi. Ya, Nugraha tadi pagi mandinya apa dia apa? Mubah apa wajib? Antum kan udah mutazawid sini. Hah? Apa Nugraha? Ya, tawa. Enggak mandi. Hah? Mandi. Mandi apa? Tawa dia. Enggak, kita mau tahu aja survei. Kalau yang lain-lain yang gerombolan jomblo ini nggak usah ditanya, ya, mandi mubah, ya nggak? Ray mandi apa semalam tadi pagi? Ray? Mandi mubah, nggak mimpi semalam? Suyudi? Mubah. Ya Nugraha mandi? Isyarat, mandi wajib. Nah, mandi wajib itu berarti ada faktor penyebab. Ada faktor penyebab. Kenapa? Karena ya inzalul ma, ada keluarnya mani. Ya, keluarnya mani. Baik jima maupun enggak jima. Ya kan keluarnya mani enggak mesti ada jima. Ya, mimpi keluar mani. Kecapean bisa keluar mani. Ya, itu mandi. Jadi ada faktor yang mewajibkan. Nah, orang ketika mandi kembang, apa yang faktor yang mewajibkan dia mesti mandi kayak gitu? Mesti pakai kembang lagi. Kita aja mandi junub enggak mesti pakai kembang kan? Ya, enggak ada sabun jadi enggak? Enggak ada sampo jadi enggak? Orang jahil kan bilang belum keramas ini, enggak ada samponya jadi belum mandi dulu. Ini kan orang jahil ini. Nunggu kalau ada sampo. Keramas kata dia. Nah, kan ada ya. Sekarang dia itu mesti mewajibkan mandinya itu kembangnya 7 rupa. Kembang apa tahulah, melati, kangkung atau apa. Nah, kembang kangkung atau yang lainnya. Nah, kembang paya. Kembang paya itu enak tuh ditumis. Bakol. Nah, itu dia persyaratkan tuh. Ketika diharuskan mandi seperti itu untuk ibadah. Untuk siapa? Hah? Oh, ternyata untuk setan. Allahu musta'an. Ya, ini hati-hati ini kayak gini. Ada orang mau jadi caleg ya, biar kepilih dia mandi kembang. Ini bodoh ini. Mandi kembangnya mesti di sungai ini, malam ini, jam segini, pakai kembang ini, ritualnya ini, baca ini. Ini bodoh ini. Habis itu gak kepilih lagi. Duitnya habis lagi. Allah. Ya. Ya Allah. Ya. Kemudian walamma kanat ahwalu haula, ini udah dibaca belum? Belum. Fadal, dibaca sini. Panji, Panji. الله تعالى ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا منائلين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليه كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والخصوص وأشباه ذلك يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم وينتكس بالأنبياء بنوح وإبراهيم وموسى وهارون وغيرهم ويضم مشايخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجناد بن محمد والسهل بن عبد الله Atas turi. Wa amsalihima. Wa yamdahu al-madmumina inda al-muslimina kal-hallaji wa nahwihi. Kama zakarahu fi tajliyatihi. Tajalliyat. تجلياته الخيالية الشيطانية فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى فسئل عن التوحيد فقال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم عن القدم عن القدم طيب قدم kaki itu ya. Kemudian kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, walamma kanat ahwalu ha'ulai syaitaniyatan, ya, maka tatkala kondisi-kondisi mereka ini adalah kondisi yang diperbuat oleh setan. Ya, ini udah kondisinya udah dari setan semua ini. Maka kata beliau, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kanu mutanaqidina li rusul, maka akhirnya ya, apa namanya, mereka ini pun akhirnya mutanaqidin, tanakut ya, munakidin lirrusul. Artinya sudah bertolak belakang dengan ajarannya para rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah bertolak belakang. Ya. Sudah bertolak belakang, enggak bisa lagi. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, hadza farqun baina man tanazzala alaihi almalaikah wa man tanazzala alaihi syaitan. Ya. Nah, inilah perbedaan antara orang yang setan datang kepada dia dengan malaikat yang datang kepada dia. Enggak bakal nyambung. Ya. Ini perbedaannya jelas. Kemudian ya, kama yujadu fi kalami sahibil futuhat. Ya, wal khusus. Ini dua-duanya karya Ibnu Arabi, ya dzillah. Ya, sebagaimana yang didapati dalam kitab ya ucapan penulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Khusus. Ya, dan kitab Al-Khusus. Ya. Diterangkan di sini kebanyakan di kitab tersebut mayoritasnya berisi kesesatan. Ya, kesesatan semua. Ya, enggak ada kebaikan sedikit pun di buku tersebut. Mengajarkan untuk menjadi seorang yang mulhid, ya dan billah. Wa asbahi dzalik, dan yang semisalnya. Ya, dan yang semisalnya. Yamdahu al-kuffara mithla qaumi Nuhin wa Hudin wa Fir'aun wa ghairihim. Yang di buku tersebut ya hanya memuji orang-orang kafir seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, Fir'aun, ya dipuji oleh mereka, dan yang lainnya dipuji. Ya, nah, ini dijelaskan di sini di anna fi kutubihim madhal kuffar, karena yang terdapat di buku-buku mereka itu hanya pujian terhadap orang-orang kafir. Ya, wa annahum abtal wa anna lahum makana wa makanatan. Ya. Dipuji. Oh, ini orang-orang kafir ini punya kedudukan. Mereka memujinya. Memuji kaum Hud, kaum Saleh, kaum Nuh. Ya. Lalu dipuji, kata Syekh, li annahum ikhwanuhum. Ya, karena memang mereka itu saudaranya. Ya, kuffarun misluhum. Nah, karena mereka ini orang-orang tarekat ini udah jadi kufar sama seperti kaum-kaum yang tadi. Akhirnya mereka memujinya. Nah. Ya, ma'al asif al-an wujida min kuttabina man yamdahu Ibnu Arabi wa ghairahu. Namun disayangkan sekarang ada di antara para penulis di zaman sekarang kita ini yang malah memuji Ibnu Arabi dan yang lainnya. Ya, dan dikatakan, "Oh, Ibnu Arabi itu ashabul afkar." Ya, nira. Oh, dia pemikir. Lakin antum tahsudunahum wa antum. Kalian hasad aja tuh sama Ibnu Arabi. Hasad aja sama Hallaj. Wa antum kalian begini bagaimana begitu? Ya, Allah musta'an. Nah, ini mengerikan ini. Baik, balik lagi. Wa intaqisul anbiya, dan bahkan mereka berani melecehkan, merendahkan para nabi. Ya, seperti mereka melecehkan kaum Nabi Nuh. Ya. Ibrahim, Musa, Harun alaihissalam. Ini berbahaya sekali. Ya. Mudah memuji orang kafir, menyanjung mereka, malah mencela para nabi. Allah musta'an. Nah, ini mengerikan sekali ini. Ya, double ini kufurnya. Double kufurnya. Ya. Wa yadhummu al-muslimin al-mahmudina indal muslimin kal Junayd ibn Muhammad wa Sahl ibn Abdullah At-Tasturi. Ya. Tasturi. Ya. Dan bahkan mereka mencela orang-orang yang terpuji di kalangan umat ini. Ya, ada yang menamakan Tusturi atau Tustari. Ya, di antara mereka mencela orang-orang yang terpuji di kalangan umat ini seperti Junaid bin Muhammad bin Sahal dan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ya. Kemudian memuji orang-orang yang tercela di kalangan kaum mukminin, mereka malah puji. Ya, terbalik mereka ini orang-orang sufi. Ya, yamdahu al-madmumin indal muslimin, semisal Hallaj. Hallaj malah dipuji oleh dia. Hallaj. Ya. Halat itu ya Di masa dulu dia belajar rihlah kemana? Ke India. Ke India belajar apa? Belajar hadis? Bukan. Belajar beberapa jenis ilmu sihir. Ya. Dan bahkan dia punya pendapat-pendapat yang itu berasal dari setan. Ya. Ini halaj. Ini mengerikan. Ya. Ini mengerikan sekali keadaan mereka. Ya. Jadi mereka memuji ulama dolal, ulama mulhid. Mereka mengatakan ashabu afkar, ashabu tila. Ini orang-orang yang tukang telaah, tukang memikir. Ya. Taib. Dan justru memuji, dia mencela ulama-ulama kaum muslimin. Ya, semisal Junaid. Ya, kemudian mana lagi tadi? Kama zakarahu fi tajalliyatihi al-khayaliyatihi asyaitaniyah. Ya. Sebagaimana ya, yang ia sebutkan dalam khayalan-khayalan setan dalam diri dia. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam, wa innal Junaid qaddasallahu ruhah. Junaid, semoga Allah sucikan rohnya. Ya. Kana min a'immatil huda. Beliau adalah di antara imam-imam huda, imam-imam yang memberikan petunjuk pada umat ini. Fasu'ila an Junaidin. Ya. Pernah ditanya tentang apa? Fasu'ila an tauhid. Imam Junaid pernah ditanya tentang tauhid, qala at-tauhid ifradul hudus anil kidam. Ya, beliau menjawab tauhid adalah memisahkan hudus, ya, sesuatu yang baru dari kidam. Ya, dari sesuatu yang azali. Bukan baru. Ya. Tabarakallahu fik. Nah, maksudnya apa nih? Ya, dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, al-farqu bainal makhluq wal khaliq ifradul hudus. Perbedaan antara khalik dan makhluk yaitu ifradul kudus. Ya, memisahkan yang kudus, yang baru. Kejadian-kejadian yang baru. Ya. Wahum al-khalqu. Nah, yang namanya kudus itulah makhluk. Anil kidam, dari sesuatu yang kidam, azali. Bukan yang baru. Alladhi huwa min sifatillah. Yang merupakan bagian dari sifat-sifat Allah. Fafarraqa al-junaidu bainal khalik wal makhluk. Wahada huwa tauhid. Maka Junaid memisah antara khalik dan makhluk. Ini tauhid. Kenapa Junaid menjawab demikian ketika ditanya tauhid? Karena penyimpangan yang terjadi di masa beliau pada bab ini. Orang-orang tidak membedakan sifat Allah dan sifat makhluk. Ya. Wa hum yaqulun la farqa bainal khaliq wal makhluq, kata mereka. Orang-orang yang menyimpang di zaman Junaid, enggak ada perbedaan antara makhluk dan khalik. At-tauhid al-iqrar bi wahdatul wujud, kata mereka. Ini orang-orang sufi. Tauhid itu kan menetapkan wahdatul wujud, satunya wujud. Semua yang wujud ini adalah wujud Allah. Ya. Wa annal wujuda kullahu huwa Allah. Semua wujud, semua yang ada wujud ini, kata mereka, adalah wujud Allah. Lan kisamalah, enggak ada pembagian. Faman qassama al-wujuda ila khaliqin wa makhluqin fa huwa musyrikun, kata mereka. Siapa yang membagi ya alam nyata ini antara dibagi ada makhluk, ada khaliq, maka dia musyrik. Ya, indahum syirkun, indahum syirk, taksimul wujud ila khaliqin wa makhluk. Berarti mereka memiliki kesyirikan, yaitu membagi alam nyata ini dengan khaliq dan makhluk. Ya, kama sabaqa dzikru hadza. Ini telah berlalu penyebutan hal ini. Sampai sini tadi yang dibaca Pakji. Baik, sudah mau adzan ya. Cukup dulu, subhanakallahumma wa bihamdika. Saya adalah ilah lantas, saya berkata